Apakah senangnya dalam hidupmu dan tak mau tahu tentang siapa diriku? Ku bersumpah dan aku tak mau tahu, dan semoga setan kan menjemputmu. Berikan rasa sakit dan menghantam kegilaanmu yang semakin terus-terus membayang. Saat kau bukan tebal, kau bukan tebal, memang tak punya malu. Kau hanya bisa menipu, dasar kau menipu, memang tak tahu malu. Setelah kau lihat apa yang sedang terjadi, tak peduli, lihat diriku kan mati. Ku berdoa dan aku tak mau tahu, dan semoga setan kan menjemputmu. Membayang, kau si muka tebal. Terus membayang, kau si muka tebal.